kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya setiap perbuatan dosa ada ganjarannya. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-84, kata Allah Azza wa Jalla, "Falyanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin." Maka lihatlah bagaimana akibat buruk dari perbuatan orang-orang yang mujrimin, yang berbuat dosa. Dan di antara akibat buruk dari orang-orang yang berbuat dosa, dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah diceritakan oleh Anas bin Malik, la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam fil khamri asharatan. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melakukan dosa minum khamr atau dosa-dosa yang semisal dengan minum khamr dari narkoba dan seterusnya. 10 orang-orang yang membantu dosa khamr tersebut dilaknat semuanya. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyroha, yang pertama yang dilaknat yang meramu khamr. Wa musta'saraha, yang kedua yang dilaknat juga orang yang meminta untuk diramu khamr tersebut, orang yang meminta untuk dibuatkan khamr. Wa syaribaha, dan yang ketiga yang dilaknat juga yang orang yang meminum khamr atau yang pakai narkoba. Yang keempat, hamilaha, yang dilaknat orang yang membawa khamr. Wal mahmulat ilaihi, dan juga orang yang minta dibawakan khamr juga dilaknat. Wasakiyaha, dan yang menuangkan khamr pun dilaknat. Wabai'aha, dan yang menjual khamr juga dilaknat. Wa akila samaniha, dan juga orang yang memakan harta hasil dari jual beli khamr juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Wa mushtari wa mushtarata lahu, dan juga yang ke-9 dan ke-10 yang dilaknat oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan khamr, orang yang membeli dan minta dibelikan khamr juga termasuk dapat laknat Allah Azza wa Jalla melalui lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dilaknat juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai kaum muslimin, perbuatan buruk, perbuatan dosa itu ada ganjarannya. Ini maksiat, dan bid'ah itu lebih besar lagi dari maksiat. Dan ganjarannya orang-orang yang berbuat bid'ah juga lebih besar. Dan orang-orang yang berbuat bid'ah itu orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-A'raf ayat 103. Falyanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Maka lihat bagaimana akibat perbuatan buruk yang orang-orang yang merusak di muka bumi ini. Termasuk orang-orang ahlul bid'ah itu merusak di muka bumi ini. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya, yajibu uqubatu kullu liman tasaba ilaihim, dan wajib mendapat uqubah, ganjaran buruk bagi setiap orang yang menyandarkan dirinya kepada kelompok-kelompok yang menyimpang ahlul bidah. Au dabba anhu, juga akan mendapat balasan buruk bagi orang yang membela ahlul bidah atau orang yang menyimpang yang membela ahlul bidah. Au asna alaihim, juga mendapatkan ganjaran buruk bagi orang yang memuji ahlul bidah au azama kutubahum, dan juga mendapatkan ganjaran yang buruk bagi orang-orang yang mengagungkan kitab-kitabnya, karya-karyanya ahlul bidah. Au uriba bi musaadatihim wa muawanatihim, juga dapat ganjaran buruk bagi orang yang menolong dan diketahui dia menolong ahli bidah. Au kariya kalam fihim, dan juga mendapatkan ganjaran buruk, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagi orang yang benci kalau ahli bidah itu dibicarakan aib-aibnya, penyimpangan-penyimpangannya. Au akhadha ya'juru lahum, juga mendapatkan ganjaran buruk bagi orang yang mengambil uzur untuk pelaku bid'ah. Baik kaum muslimin, sesungguhnya setiap perbuatan dosa itu ada ganjaran buruk di dunia dan juga di akhirat. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hukubah pelaku bid'ah itu imma biqatlihi au dunahu, bisa jadi dengan dia diperangi, dibunuh. Yang membunuhnya pemimpin kaum muslimin, ya, atau dengan yang selain dari itu. Walau qadira, kalau seandainya ditentukan la yastahiqul uqubah, tidak dia berhak untuk mendapatkan uqubah tersebut, ganjaran buruk tersebut. Au la yumkin uqubatuhu, atau tidak mungkin dia mendapatkan ganjaran buruk tersebut. La budda min bayani bidaihim, harus dijelaskan bid'ah-bid'ahnya, penyimpangan-penyimpangannya dia tersebut. Harus itu. Wa tahdhiri minhum, dan harus ditahdir orang yang melakukan bid'ah tersebut. Harus itu. Fa inna hadha min jumlatil al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Karena ini merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Kalau pemerintahan kita enggak bisa menghukum ahlul bidah, maka kewajiban kita jangan diam dari setiap yang namanya kebid'ahan, dan harus mentahdzir. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sekarang sudah mulai dibenci oleh orang-orang yang berpenampilan-penampilan sunnah, yang mengaku dirinya sebagai ahli sunnah, dan orang seperti ini bukan orang sunnah. Walaupun 1000 kali dia mengatakan dirinya di atas sunnah. Karena sesungguhnya setiap pelaku bid'ah itu wajib mendapatkan hukuman. Kalau enggak mendapatkan hukuman dari pemerintah, maka dia wajib ditahdir dan dijelaskan tentang keburukan-keburukannya. Semoga kita mengetahui usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, sehingga kita bukan termasuk orang-orang yang menjadi syaitan ahros, syaitan-syaitan yang bisu, yang diam ketika melihat kemungkaran-kemungkaran. Aku lupa lihat astagfirullah wa lakum wa sayyidil muslimin wa muslimat innahu wal ghafurur rahim fastaghfiru. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd, kaum muslimin, di antara balasan buruk bagi setiap pelaku bid'ah tidak disebutkan kebaikan-kebaikannya, sehingga jangan kita menyebutkan si fulan seperti ini, si fulan seperti ini dengan kebaikan-kebaikannya. Naam, kata seorang tabi'in, Rafi' ibn Asrash, dia mengatakan, min uqubatil fasikil murtadi, di antara ganjaran buruk bagi setiap orang yang fasik dari ahlul bidah, la tukaru mahasinahu, tidak disebutkan kebaikan-kebaikannya. Dan siapa yang mengaku menjadi ahli sunnah, dia menyebutkan kebaikan-kebaikan ahlul bidah, dia telah terjatuh pada penyimpangan muwazanah. Jadi tidak ada muwazanah di dalam menilai orang yang buruk. Buruk-buruk sudah. Dan siapa yang aku sunnah tapi dia memuji ahlul bidah, membela ahlul bidah, menyebutkan kebaikan-kebaikannya, maka dia terjatuh pada penyimpangan jadi manhaj muwazana yang buruk yang dimiliki oleh orang Suria sekarang ini. Na'udzubillah, maka wahai kaum muslimin, jadilah ahli sunnah wal jamaah. Ini dia ahli sunnah wal jamaah. Dan ini perintah Allah, perintah Rasulnya. Dan ini diajarkan oleh salaf kita, pendahulu kita yang baik. Dan siapa yang menyelisihinya, maka dia orang yang bukan termasuk ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang benar-benar menempuh jalan ahli sunnah wal jamaah sehingga kita selamat di dunia dari penyimpangan dan selamat dari api neraka di akhirat kelak. Innallah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.